ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحمد لله kita berada di penghujung Ramadan. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita amalkan selama ini. Khamisuddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Selain memang bahwasanya bulan Ramadan, syahrun mubarak, syahrun karim, bulan yang dimuliakan Allah SWT, sekian banyak keutamaan di sana, sekian banyak keberkahan yang Allah limpahkan di sana, sehingga dari masa ke masa selalu dipenuhi dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah, khususnya saum, puasa di bulan Ramadan. Di situ juga ada qiyam lail, di situ juga ada itikaf yang sekian banyak keutamaan yang Allah berikan di situ. Ya, karena memang di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di situ para iblis laknatullah alaihi masfudah sufidat, ya, di syaitan dibelenggu, sehingga dengannya kita lihat banyak keberkahan. Kita lihat banyak keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan Al-Qur'an pun turun di lailatul qadar. Jumlatan. Iya. Ila baitul izzah, kepada baitul izzah. Iya, secara menyeluruh pada lailatul qadar. Lailatul qadar di bulan Ramadan. Iya. Lailatul qadar di bulan Ramadan Allah turunkan secara khusus. Ini menunjukkan begitu mulianya bulan ini. Ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Akan tetapi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khitam, penutupan yang baik. Penutupan yang baik. Karena dalam banyak hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan tergantung dengan penutupannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dan Imam Rajab supaya imam-imam yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bahwasanya al-a'mal al-mu'tabarah bil khawati. Bahwasanya amalan yang teranggap di sisi Allah SWT itu dengan penutupannya. Dengan penutupannya, ya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa inna rajul la yahmalu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhara. Fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Bisa jadi seseorang sekian masa beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai kalau dia bisa istiqomah, itu tinggal sejengkal lagi, sehasta lagi, dia bisa istiqomah, dia masuk surga. Tapi tetaplah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir masanya dia ditutup dengan suul khatimah, beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha. Maka di sini Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupannya. Banyak kita lihat hadis-hadis yang menyebutkan dalam permasalahan ini. Iya. Makanya kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW, haji Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW itu sebagaimana hadis yang masyhur yang banyak. Beliau bersabda, "Ahabbul a'mali lillah subhanahu wa ta'ala ad-dimah." Dalam riwayat, "Ahabbul a'mali lillah subhanahu wa ta'ala adwamuha wa inqal." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ad-dimah, yang konsisten terus. Walaupun sedikit, halal jadda di atas sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Qarju wa saddidu wa'alamu annahu la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa anna Allah Subhanahu wa ta'ala yataghammadani bi fadlin minhu wa rahmah. Qaribu wa saddidu. Dekatilah sunnah. Usahakan semaksimal mungkin untuk muqarabatu sunnah. Beramal sesuai selalu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, yang diajarkan oleh kibar sahabat radhiyallahu anhum. Qaribu wasaddidu. Wasaddidu, tasdid. Untuk kita bisa istiqomah. Untuk kita bisa konsisten di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kalian ketahui kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga mengandalkan amalannya. Tidak bisa seorang masuk surga dengan mengandalkan qiyamul lailnya. Tidak bisa seorang masuk surga mengandalkan banyaknya dia membaca Quran, banyaknya dia bersedekah, banyaknya dia berjihad, banyaknya dia talabul ilmi dan lain sebagainya. Tidak bisa, kata Rasulullah. Kalian bukan masuk surga dengan amalan kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Ya, aku juga tidak. Artinya tidak ada satupun, tanpa terkecuali, dan bahkan aku tidak bisa masuk surga dengan banyaknya amalanku, banyaknya apa yang aku amalkan. Akan tetapi sesungguhnya yang membuat aku masuk surga illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaungiku dengan keutamaan darinya, karunia darinya, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga dengan rahmatnya saja. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu bukan jual beli. Artinya bukan jual beli, kita beli dengan amalan kita. Tidak cukup. Pailit kalau kita mengandalkan amalan kita. Pasti pailit, siapapun dia. Enggak fajirnya, enggak solehnya, tidak walinya, tidak semuanya. Tidak bisa mengandalkan amalannya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, lawan Allah Subhanahu wa ta'ala azza ba'al samawati wal ard lama kana zaliman lahum walau rahimahum lakana rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengazab penduduk yang ada di langit dan yang di bumi, maka Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Tidak berhak untuk dikatakan zalim. Di langit banyak malaikatnya. Di bumi ada anbiya wal mursalin. Ada Fir'aun, ada juga anbiya wal mursalin. Ada juga atba'ur rusul wal mursalin. ada atba anbiya wal mursalin, ada pengikut para anbiya wal mursalin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kalau sekiranya Allah mengazab mereka, Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Kalau sekiranya yang solehnya saja, kalau diazab tidak berhak untuk dikatakan zalim, apalagi yang tidak soleh. Apa rahasianya? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sesuai dengan hadis tadi. Sebenarnya seorang tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Ya. Kenapa? Kalau sekiranya ya, jual beli, jual beli, jual beli, kita pailit, pasti pailit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim, wa isalulan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kalian syukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Kalau kalian kufuri, maka azab Allah menanti. Azab Allah subhanahu wa ta'ala syadid. Terih. Azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras. Azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras. Sangat-sangat keras. Artinya apa? Artinya seseorang, ya, seseorang bisa dirahmati Allah, seseorang mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat, itu dengan apa? Dengan syukur nikmat. Dan terkala seorang kufur nikmat, maka azab Allah subhanahu wa ta'ala menanti. Ikhwan fiddin rahimanallahu wa iyyakum wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Sudah jelas kita tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup kita bersyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, tidak bisa, mustahil kalian bisa menghitungnya. Iya. Bagaimana menghitung saja tidak bisa? Bagaimana mensyukurinya? Bukankah yang namanya syukur nikmat far'un an ma'rifatin nikmat? Seorang bisa mensyukuri nikmat Allah itu setelah tahu itu adalah nikmat. Ini tahu saja tidak. Tahu saja tidak. Bagaimana mensyukurinya? Seorang bisa mensyukuri nikmat A, nikmat B, nikmat kalau dia sadar itu adalah nikmat. Sekian banyak orang tidak sadar itu adalah nikmat. Makanya Allah berfirman, wa in sa'udhu siapapun kalian. Berusaha untuk menghitung nikmat Allah, mustahil kalian bisa menghitungnya. Apalagi mau mensyukuri. Berarti apa? Berarti sudah dipastikan kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Kalau tidak bisa menghitung nikmat Allah, pasti dipastikan kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah SWT. Tadi Allah sudah mengancam. Kalau kalian tidak syukur, Allah mengazab. Azab Allah SWT sangat tinggi. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Lau anna Allah azab ala samawati wal ars. Kalau semuanya Allah SWT mengazab penduduk yang ada di langit dan bumi, Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Jadi, kalau yang namanya ridwan Allah, surganya Allah SWT itu satu nikmat kita balas. Satu nikmat kita balas. Ya. Mungkin tidak seperti itu. Tapi tidak bisa. Sekian banyak nikmat yang pahit. Yang mungkin seper seribu nikmat mungkin. Itu belum pas kita syukurnya. Sekian banyak nikmat-nikmat yang lain. Makanya di sini Rasulullah mengatakan tidak ada satu pun antara kalian yang bisa mengandalkan amalan yang masuk surga. Karena kalau amalannya diandalkan pasti pailit. Jangan sombong, mengandalkan amalannya pasti pailit. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku. Walakin Allah yatadhammal min fadlin min warahmah. Hanya saja Allah SWT yang menaungiku, yang mencurahkan kepadaku karunia dan keutamaannya. Ya. Akhwani fiddin rahimanallahu iyyakum. Makanya di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik. Taufiq, ya. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dihayati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap kali kita sholat, ihdinash shirotol mustaqim, dihayati, betul-betul dihayati. Minta taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, dullani ala amalin, idza amiltuhu dullani ala amalin idza amiltuhu yuqaribuni minal jannah yubaini minal nar. Ya Rasulullah, kasih tahu aku amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan yang bisa menjauhkan aku daripada neraka. Berkata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasir liman yasallu ta'ala alaihi. Engkau telah bertanya dengan suatu perkara yang sangat-sangat agung. Sangat besar. Di sisi Allah SWT sangat besar. Wa innahu la yasir. Tapi tahuilah. Tahuilah wahai sahabatku. innahu layasir, itu sebenarnya sepele, itu sebenarnya sangatlah mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, ini kuncinya bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau lafadullahi alaikum warahmatullahi ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha. Kalau bukan karena semata-mata karena rahmat dan karunia Allah SWT, maka tidak ada satu pun di antara kalian yang bisa bersih. Tidak bisa satu pun di antara kalian yang bisa beramal saleh. Tidak satu pun di antara kalian yang Allah SWT berikan taufik untuk berada istiqomah di atas amal saleh. Maka dari sini, kita mohon sungguh-sungguh kepada Allah SWT untuk bisa istiqomah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muwaffaqi, yang senantiasa diberikan taufik, yang senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat walaupun dengan segala kekurangan kita, dan yang paling penting juga daripada itu, yaitu kita tutup hari-hari kita tutup kegiatan kita dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah maka kita lihat rahasia kenapa hadis Rasulullah SAW, kenapa sunnah Rasulullah SAW itu setiap di akhir ibadah dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak. Dan bahkan Allah turunkan ayat surat khusus, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Iya. Yeah. Ini surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Para sahabat, ya, banyak yang tidak tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat surat ini. Kemudian ya, dikumpulkan pembesar-pembesar sahabat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di situ dimasukkan Ibnu Abbas masih kecil, ya, belum seperti syuyukh sahabat, ya, belum beruban rambutnya, masih 20-an. Ya. 20-an mungkin masih kurang. Madza indak ya ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn akhi, apa bagaimana menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, dengan surat ini? Ya. Maka dikatakan oleh Ibn Abbas bahwasanya ayat ini izanan liqurbi mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqurbi wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberikan isyarat yang jelas bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Makanya Allah perintahkan disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, ya, sempurna agama ini dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrul fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaja, dan engkau telah menunaikan tugas wahai Rasulullah, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Ya. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan agungkanlah Allah SWT, muliakanlah Allah SWT, pujilah Allah SWT dengan segala macam pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadamu. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Allah tutup dengan satu pesan, wastaghfir, dan memohonlah kepada Allah wahai Rasul mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pemaafan dosa. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa. Ini ayat ini sudah cukup untuk membuat seorang itu tawadu selalu. Sudah cukup untuk membuat seorang itu tidak jumawa, tidak takabur siapa dirinya. Rasulullah SAW dalam ayat yang akhir ini, ayat-ayat akhir ini yang Allah turunkan kepada Rasulnya, istaghfir, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa Rasulullah SAW? Kurang apa ibadahnya? Kurang apa takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi lihat di akhir-akhir masanya, menjelang ajalnya, Allah pesankan untuk minta suatu amalan yang menjadi penutupnya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah turun ayat ini setelah ini melainkan Rasulullah SAW setiap rukuknya dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ta'awilan lil ayah. Mengamalkan ayat ini. Setelah diturunkan hanya ayat ini di akhir-akhir ayat-ayatnya Rasulullah SAW, Rasulullah praktekan ini. Rasulullah SAW praktekan ini. Ini, Tuhan, Ibn, Sayyidunallah, Ya'alaikum. Maksudnya, kenapa rahasianya? Ya, rahasianya, orang-orang yang ada di padang mahsyar, yang minta syafaat kepada anbiya wal mursalin, itu minta kepada ulul azmi, ya, minta kepada Adam dan minta kepada ulul azmi, anbiya wal mursalin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya, semuanya dikasih pujian. Ada yang dibilang awalur rasul, ada yang dibilang abul basar, ada yang dibilang awalur rasul, ada yang dibilang khalilur rahman, ada yang dibilang kalimur rahman, ya, ada yang dibilang ruhullah. Ya, Rasulullah SAW apa gelarnya? Abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Coba lihat. Tidak lebih. Allah tidak kasih gelar-gelar macam-macam. Allah kasih gelar ini. Seorang hamba Allah yang dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ghufranudzunub, daripada pengampunan dosa, daripada penutupan kesalahan, pemaafan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala wasiul maghfirah. Karena Allah Subhanahu wa taala luas maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala tahu pasti seorang hamba itu melakukan segenap kekurangan itu sudah pasti. Ya. Kan amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita yang diterima belum tentu nempel terus di catatan malaikatnya. Bisa jadi setiap saat gugur. Bisa jadi setiap saat gugur. Ya. Banyak muhabbitat. Banyak perkara-perkara yang menggugurkan amalan itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Ya. Dan bukan melulu suatu perkara yang syirik yang menggugurkan amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini salah satu contoh. Masih banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan amalan. Capek kita siang malam beramal ternyata gugur. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan amalan kalian. Janganlah kalian gugurkan shadaqah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut jasa baik. Sekedar menyebut-nyebut jasa baik. Ada orang yang kita baikin, masya Allah, sekian masa, kita tolong, tahu-tahu menikam dari belakang. Betapa sakitnya. Ya. Air susu dibalas air tuba. Sakit sekali. Dibesarkan, ditolong, dibina, tahu-tahu dia menikam dari belakang, khianat dia. Apa yang paling gampang untuk terucap? Dasar, kurang ajar, tidak tahu diri. Sekian lama, ditolong sekian lama. Coba lihat. Cuma sekedar menuruti hawa nafsu yang seperti ini apa? Enak memang. Ser, ser, ser. Allah SWT mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Gugur amalan kalian. Sampai amalan kita sudah dicatat, malaikat gugur lagi. Banyak lagi. Banyak perkara-perkara yang muhabbithat, yang menggugurkan amalan. Ibrah, patokannya itu bukan bagaimana amalan itu diterima, tapi bagaimana amalan yang sudah diterima tidak gugur. Ini. Itu yang paling penting. Makanya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Siapa ini wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha? Azunahum asratun la yabna al-siyab tasdi, bukan itu. Jadi waladina itu nama asal mereka yang melakukan, mengamalkan apa yang mereka lakukan dalam hati mereka itu ketar-ketir. Bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ini perampok? Apakah mereka ini penzina? Bukan, wa ibn mutasiddiq, bukan. Mereka ini orang-orang soleh. Ya. Mereka ini beramal soleh. Giat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi khawatir amalannya tidak diterima. Padahal amalan yang diterima, khawatir amalannya gugur. Ini seperti ini. Seorang hamba yang mendapat taufik dari Allah SWT itu selalu khawatir. Jangan-jangan ini amal gugur, sudah. Jangan-jangan ini amal yang belum tentu diterima, ini belum diterima pun sudah gugur. Apa tidak takut? Apa tidak ada di hati kita untuk senantiasa was-was? Maka hakikat ilmu itu Allah SWT mengatakan, ya, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Kafa bil ilm, kafa bil khasyati ilman. Cukuplah seorang dikatakan berilmu, dia memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Khasyah, khawatir amalannya ini tidak diterima. Setelah diterima, khawatir gugur. Khawatir gugur. Maka di sini, kita diminta oleh Allah SWT dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar dalam setiap saat. Setiap saat, karena Nabi SAW dan Farafan yang ini, Wan Simalihi, Salat ini, istighfar salatan. Amalan yang paling mulia, termasuk yang paling mulia, salat. Rasulullah SAW setelah selesai salat, setelah mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba, mestinya apa? Pikir-pikir kan mestinya syukur. Enggak, tidak. Ini habis melakukan amalan yang besar. Tapi justru Allah anjurkan untuk istighfar. Apa rahasianya? Amalan kalian itu belum diterima, belum tentu diterima. Tahu dari mana kalian? Sudah lihat Lauhul Mahfudz, sudah lihat catatan malaikat, maksudnya ini amalan diterima. Setelah diterima, apa ada jaminan tetap dicatat oleh Allah SWT, tetap tidak gugur? Maka di sini untuk istighfar, istighfar, istighfar ya Allah. Ya. Mohon ampun ya Allah. Kalau sekiranya dalam amalan itu tadi, sekian banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Setelah kurang disertai juga dengan rasa riya. Iya. Setelah kurang ternyata aku bukan melakukan dalam rangka mengharapkan ridho dan rahmat-Mu ya Allah, tapi aku cuman memuaskan hasrat nafsuku. Ya, kalau gitu kita mengikuti apa? Kalau seperti itu. Nah, di sini. Di sini rahasianya kenapa setiap saat, kenapa Rasulullah SAW diberi gelar? Ya, tidak panjang gelarnya. Tidak gimana-gimana, abdun wafrallah mataqaddamani, jangan mataakhir. Makanya, dalam banyak-banyak kesempatan. Ya. Maka, setelah keluar jamban, wafranat, apa itu artinya? Kalau bukan minta pengampunan dari Allah SWT. Makanya, Ibnu Umar mengatakan, wa inkuna lana'udu istighfar Rasulullah SAW fi majlisina wa akhtar min sabi'ina marrah. Kami biasa menghitung. Istighfar Rasulullah SAW dalam satu kali majlis. Lebih daripada 70 kali. Maksudnya apa ini? Ini tidak terhingga. Maksudnya ini tidak terhingga. Ini usul bahasa Arab. Maksudnya menunjukkan sesuatu yang sangat banyak yang tidak terhingga itu lebih daripada 70 kali. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum wa in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kalian mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Atau kalian tidak mohonkan ampun kepada Allah, walaupun kalian memohonkan ampun itu lebih daripada 70 kali, Allah tidak akan ampunkan. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul demen Rasulullah SAW setiap saat itu. Muhasabah. Ini amalan. Ini kekurangan. Ini selalu. Rabbil firli wa tub'alayya innaka tawwabur rahim. Itu dalam satu kali obrolan, dalam satu majlis. Rabbil firli wa tub'alayya innaka tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub'alayya innaka tawwabur rahim. Terus. Dalam riwayat. Rabbil firli wa tub'alayya innaka tawwabur ghafur. Wahai Rabb. Ampunilah dosaku. Ampunilah kesalahanku. Ampunilah kehilafanku. Dan terimalah taubatku. Karena sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau maha luas rahmatnya. Ampunilah taubat, ampunilah kesalahanku. Terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha memberi ampun dan maha menerima taubat. Ya, ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT tutup amalan kita dengan husnul khitam. Akhir kematian yang baik. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah SWT untuk senantiasa menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan secara lahiriah maupun batiniah. Bukan batin lahiriah saja, tapi batiniah yang justru lebih penting secara luar dan dalam. Menjadikan Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT menutup akhir hayat kita dengan kematian yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, yuba'atul mar'u ala ma mata 'alaihi. Seorang akan dibangkitkan oleh Allah SWT sesuai dia dimatikan dengannya. Jangan sampai ketika kita dimatikan, kesannya kita sedang sholat, tapi kita sedang mengharapkan pujian daripada makhluk. Kesannya kadang-kadang kita sedang membaca Quran, tapi cuma untuk dikatakan kita qori. Apa faedahnya? Jadi, akhirnya apa? Jadi, awwalu man tus'ar bihi munar talata. Orang yang menjadi orang yang pertama kali dibakar di dalam neraka jahannam, ada yang mujahid, ada yang orang yang pandai membaca Al-Quran, belajar ilmu Islam, ada yang gemar berinfak. Apa jadinya? Ya. Walaupun semua manusia mengatakan, wah si fulan alim, si fulan ilmunya luas, si fulan gemar berinfak, si fulan mujahid, fisabilillah, apa faedahnya? Ya sampai di akhir hayat kita, kesannya kita meninggal, masya Allah orang melihat husnul khatimah, ternyata ketetapan Allah Subhanahu wa taala lain. Di sini kita juga dianjurkan untuk betul-betul muhasabatul, lihat kemana batin kita ini bergerak, lihat kemana hawa nafsu ini kita bergerak, apakah hawa nafsu bisa kita injak di bawah kaki kita sehingga ridho Allah Subhanahu wa taala betul-betul yang kita harapkan. Sehingga betul-betul yang kita harapkan betul-betul ridha Allah. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi pengikut hawa nafsu. Ya. Ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya ikhlasun niyah. Setelah itu bagaimana menjaga istiqomah. Ya. Setelah itu jangan sungkan dan jangan segan untuk senantiasa terus menerus tiada henti-hentinya minta pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.